Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kita masih berkaitan dengan bab penyembelihan. Di halaman ke-91, bagaimana sudah kita lalui, berawal bab yang disebutkan tentangnya adzabhu aqsamuhu wa daliluh, tentang masalah penyembelihan, pembagian-pembagian dan dalilnya. Penulis sebutkan pendalilan dari ayat surat Al-An'am, dua ayat yang beliau sebutkan, dan juga dari As-Sunnah, dari hadith Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan selain keduanya rahimahumullah. Masih ingatkah dalil yang disebutkan dari ayat Al-Quran? Yang ingat, tafadhal menyebutkan surat Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Tafadhal, yang masih ingat dalil tentang penyembelihan. Naam. طيب أحسنت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kalau ditanya pada ayat itu mana syahidnya, syahid atau bukti terkait dengan bab yang sedang kita bahas, di mana letak kata pada ayat itu yang menyebutkan wanusuki. Nah, wanusuki, an-nusuk telah kita bahas, jamak dari an-nasikah yang maknanya adalah az-dhabihah, penyembelihan. Ada pula yang menyatakan bahwa an-nusuk, yakni ad-din, agama. Sehingga ketika dikatakan nusuki berarti dini, agamaku. Ada pula yang menyatakan an-nusuki, yakni ibadati, ibadahku. Dan juga ada yang menyatakan, dan ini yang menjadi penggabungan dari sekian pendapat tadi, bahwa an-nusuk adalah jami' anwa'il birri wa ta'at, seluruh amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Nah, adapun secara makna yang terkait dengan bab, bahwa nusuk di situ adalah penyembelihan. Baik, pembahasan kita terakhir tentang adzabhu ala arba'ati aqsam, bahwa penyembelihan terbagi menjadi empat bagian, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, sebelum kita melanjutkan, apa bentuk penyembelihan yang pertama? Fadhal. Adzabhu ala wajhi taqarrub wa ta'zim. Penyembelihan dalam rangka pendekatan dan pengagungan di ahadin ma, kepada seseorang. Nah, kalau ditanya bagaimana hukum penyembelihan ini, boleh atau tidak? Jawabannya, la yajuz, tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalau ditanya, karena minal ibadat al-maliyah, karena merupakan bentuk ibadah jenis harta. Nah, dan tentunya bahwa tidaklah diperkenankan suatu ibadah kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan penyembelihan adalah penyembelihan itu bentuk ibadah maliyah yang di sana mengeluarkan biaya, mengeluarkan harta. Nah, maka tidaklah diperkenankan penyembelihan dalam rangka pendekatan dan pengagungan kepada seseorang pun. Yang kedua, sambil kita murajaah, adzabhu min ajli aklil laham, penyembelihan dalam rangka untuk menikmati dagingnya. Bagaimana hukumnya ini? La ba'sa bih, tidaklah mengapa. Nah, karena bukan bentuk at-taqarrub wa ta'zim li ahadin, pendekatan dan pengagungan kepada seseorang. Nah, kepada siapapun. Melainkan ini adalah penyembelihan yang sifatnya untuk kebutuhan. Tenaga, ya, badan kita perlu tenaga, perlu kekuatan, salah satunya dengan al-laham. Nah, yang ketiga, dan kita sedang berada pada yang ketiga, adzabhu ala wajhid al-farah was-surur, bahwa penyembelihan dalam rangka kegembiraan. Apakah itu dalam bentuk zawaj, pernikahan, ataukah, kata beliau, dalam bentuk nuzul, maskanin jadid, menempati rumah atau tempat tinggal yang baru. 6. Au qudum ghaib, atau dalam rangka untuk kedatangan seorang yang lama tidak ketemu. 6. Atau dalam bentuk yang lainnya, seperti apa? Jam'il aqarib, berkumpulnya karib kerabat, keluarga. Nah, maka jenis yang ketiga ini, hukumnya la ba'sa bih, tidak mengapa, tidak masalah. Kenapa? Kembali lagi kepada alasan yang sebelumnya, laisa fihi ta'zim li ahadin, wala taqarrub li ahadin, bukan bentuk pengagungan kepada siapapun, bukan pula untuk pendekatan diri kepada siapapun, melainkan wa innama huwa min babil farah was-surur fi syai'in hasala, semata karena menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan terhadap syai'in hasal, sesuatu yang sedang dia dapatkan, dia rasakan. Nah, karena menunjukkan, memberikan, menampakkan kegembiraan kepada saudaranya adalah bentuk sedekah. Nah, salah satunya dengan tabassum, senyum, apalagi ditambahi penyambutan dan sebagainya, sambutannya apalagi istimewa, zebah cempih, ya, potong kambing muda, sate, ule, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka seorang ketika disambut, diundang seperti itu, apa muncul apa kegembiraan? Coba lihat wajah-wajah masing-masingnya. Ceria. Senang dengan itu semua. Ar-Rabi melengkapi jenis penyembelihan yang keempat, adzabhu min ajli tasadduq. Penyembelihan dalam rangka untuk tasadduq, disedekahkan, disedekahkan billaham, sedekah dalam bentuk laham, daging, kambing, sapi, dan yang lainnya yang halal, alal fuqara wal masakin, untuk kaum fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal mu'awwizin, al mu'awwizin, orang miskin, orang yang membutuhkan. Nah, apalagi orang itu lama tidak makan daging, dikasih daging, wah farhannya luar biasa. Maka rame-rame dimakan keluarga dengan anak dan istrinya. Nah, maka ini penyembelihan dalam untuk disedekahkan. Hadza yu'tabar sunnah. Maka ini teranggap sebagai amalan yang sunnah. Wa huwa dakhilun fil ibadah. Maka ini masuk di dalam bentuk ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selesai syarahnya Syekh Al-Fauzan. Kita nukilkan juga syarahnya Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri. Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Kalau Syekh Al-Fauzan menyatakan pembagian penyembelihan itu ada empat, maka pandangan Syekh Ubaid enam berbeda tapi sama. Nanti kita akan tahu. Kata beliau, fa'lamu anna dzabha qisman. Ketahui bahwa penyembelihan itu terbagi menjadi dua. Kita ambilkan yang sana, kita ambilkan yang sini, semakin melengkapi dari keterangan-keterangan, penjelasan para masyayikh, para ulama. Beliau menyatakan bahwa penyembelihan terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzabhun 'adah, penyembelihan yang sifatnya kebiasaan. Yang kedua, dzabhun ibadah, penyembelihan yang sifatnya ibadah. Kita simak pembagian yang pertama. Dzabhun 'adah, penyembelihan yang sifatnya kebiasaan. Kata beliau, laisa fihi ajrun wala wizrun. Tidak bernilai pahala dan tidak bernilai dosa. Hadzal asl, ini hukum asalnya. Wal aslu fihi adamul ajr. Hukum asalnya adalah tanpa pahala. Karena sifatnya ada kebiasaan suatu masyarakat. Naam. Wa adamul wizr, adamul ithm, dan tidak mengandung pula dosa. Wa min dzabhil 'adah, dan termasuk, atau beliau memberikan contoh penyembelihan yang sifatnya kebiasaan. Dzabahadz dzabaih lil buyut, menyembelih sesembelihan untuk rumah. Menempati tadi seperti penjelasan Syekh Al-Fauzan, menempati rumah baru. 6. Au lijtima'atihim al-khassah, atau pertemuan-pertemuan mereka yang sifatnya khusus. Ada rapat, ada musyawarah, ada ijtima'. 6. maka di sana banyak tamu. Ya perlu penyajian yang sedikit agak istimewa. Ya, mungkin. Nah. Maka di sana laisa fihi ajr wala wizrun, hukum asalnya tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Mitalu dalik, seperti contoh kata beliau, takhruj majmu'ah unas mi'au awail ila makan, keluarnya sekelompok orang atau keluarga ke suatu tempat. Wa yadbahuna ma tayassara lahum dhabiha au dhabihatain au akthara au aqal, maka kemudian mereka lakukan apa yang mudah, yang lumrah pada mereka, satu sembelihan atau dua sembelihan, satu ekor, dua ekor, atau lebih atau kurang dari itu. Wa hadza fil asl laysa fi ajr wala wizr, hukum asalnya tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ma lam tadkhulhu niyyah, selama di sana belum masuknya suatu niat. Fa innal wizra wal ajr martabatan ala niyyah, karena suatu dosa dan pahala itu dua tingkatan ala niyyah yang ditentukan oleh niat. Fa in dakhalat an-niyyah thayyibah, jika masuk padanya niat yang thayyibah yang baik, ka'ifa'ir rajul bihadhihi dhabahi auladahu wa ala baitihi falahu ajr, seperti seseorang untuk memberikan nafkah atau ingin memberikan satu kegembiraan penyembelihan untuk anak-anaknya atau untuk keluarganya, istrinya, falahu ajr, maka akan bernilai pahala. Tadinya mubah, kemudian bergeser jadi pahala. Karena apa? Karena niat yang thayyibah. Dia ingin ngasih nafkah kepada keluarganya. Sekian hadis-hadis menyebutkan, hadis yang sahih, bahwa apa yang dikeluarkan untuk keluarganya, atau suami menyuapkan ke mulut istrinya, itu adalah sedekah. Tentunya dari rezeki yang halal. Dia ingin menyenangkan keluarganya atau kari kerabatnya, maka bergeserlah atau naik peringkatnya menjadi al-ajr. Wa in dakhalat niyyah sayyi'ah, jika masuk niat yang sebaliknya jelek, kal fakhr wal khuyala, untuk kebanggaan dan kesombongan, wa kasri nufusil fuqara, dan dalam rangka mematahkan hati-hati orang-orang miskin, ingin nonjolkan kalau dia ini lagi kumpul-kumpul orang-orang kaya-kaya, agnia, sudah biarlah mereka yang fukara. Sementara mereka melihat, tahu itu. Nah, sengaja untuk itu, karena alaihi wizr, maka dengannya bergeser pada bentuk dosa. Idan falaysa fi dhabhil 'adah ajrun wala wizrun li dhatih. Maka kalau begitu kata beliau, bukanlah pada penyembelihan yang menjadi kebiasaan itu adanya pahala dan tidak pula dosa, li dhatih, secara zatnya. Nah, maka bisa bergantung semua kepada niat. Dan bukan hanya masalah penyembelihan, tapi dalam masalah-masalah yang lain, sesuatu yang tadinya mubah-mubah saja, kemudian ketika diniatkan itu niyatun thayyibah, niat yang baik, maka jadilah nilai ajr. Nah, maka pandai-pandailah untuk memanfaatkan sesuatu yang mubah-mubah itu, kemudian bisa ada nilainya, nilai positif tentunya. Nah. Begitu kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Yang kedua, dzabhul ibadah. Penyembelihan yang sifatnya ibadah. Wa hadza thalathatu aqsam. Maka ini pun terbagi menjadi tiga lagi. Terbagi menjadi tiga. Syar'iyyun wa bid'iyyun wa syirkiyyun. Secara syar'i, secara bid'ah, secara syirik. Asy-syar'i secara syar'i adalah dalam bentuk apa yang Allah syariatkan. Setiap apa yang Allah syariatkan, kemudian kita amalkan, maka itu bentuk yang syar'i. Imma wujuban. Bisa posisi hukumnya wajib. Seperti apa? Al-hadyu. Sesembelihan yang dilakukan untuk haji. Tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kemudian 3 hari berikutnya. Tasyrik. Nah. Wal-udhiyah. Dan juga sebagai sesembelihan udhiyah. Menyembelih kurban. Ala qawli wa huwa alladhi nurajjih. Menurut suatu pendapat bahwa hukum berkurban bagi setiap diri dan itu mewakili keluarganya itu adalah wajib. Maka Syekh Ubaid menyatakan ala qaulin terkait dengan berkurban menurut satu pendapat bagian pendapat itu adalah wajib. Wa huwa alladhi nurajjih. Dan itulah yang kami kuatkan kata Syekh Ubaid bahwa menunjukkan di sini Syekh Ubaid mengambil memilih hukum bahwa berkurban itu adalah wajib. Maka penyembelihan yang seperti ini adalah sifatnya syar'i. Wal mandub. Dan juga sesembelihan yang ibadah itu yang syar'i bisa hukumnya mandub. Mandub itu sunnah, mustahab. Kalladhi yudbah sadaqah. Seperti seseorang sembelih untuk disedekahkan. Nah, dia kepingin cari pahala, ikut andil. Nah, semumpung Allah berikan kelapangan rezeki, maka dia sembelih kesembelihan untuk disedekahkan. Nah, ini yang syar'i. Yang kedua, bid'i. Yang bid'ah. Apa kira-kira contohnya? Kalladhi yadbah inda qabrin lillah. Seperti orang yang menyembelih di samping kuburan. Lillah. Walaupun sembelihannya itu karena Allah. Walaupun dia sembelih karena Allah. Kenapa kok dia sembelih milih tempat di sisi kuburan? Mu'taqidan anna laha mazid. Mazidu fadlin. Berkeyakinan bahwa di sampingnya itu mempunyai nilai lebih. Nah. Fahuwa lam yaqsud sahib al-qabr bidhabihati. Yang padahal dia tidak maksudkan untuk penghuni kuburan tadi. Dengan sesembelihannya. Tadi walaupun dia tidak ada maksud untuk si mayit. Dia sembelih lillah. Tapi kaitannya dengan tempat. Saya maunya sembelih ini adalah di kuburannya ini. Maka bentuk semacam ini adalah sembelihan yang bid'ah. Walida kanat dhabihatuhu minal bid'ah lima taqaddam. Oleh karenanya dikategorikan, dinilai bahwa sesembelihannya itu bid'ah. Wasummiyat bid'ah. kenapa dinamakan atau dikatakan bid'ah? Man yujib. Sebelum disebutkan, siapa yang bisa jawab, bisa menalar kira-kira alasannya seperti ini. Gampang sebetulnya alasannya. Gampang, cuma kita tidak tahu. Akhirnya jadi tidak gampang. Alhamdulillah, kita dikasih faedah oleh para ulama. Li'annahu abadallah fi makanin lam yashra'illah. Naam. Karena dia beribadah kepada Allah pada suatu tempat yang tidak Allah syariatkan fihi al-ibadah. Ibadah padanya. Bolehkah seseorang tawaf selain Ka'bah? Misalkan muncul suatu saat, wal'iyadubillah, daripada jauh-jauh umrah, haji, tawaf, Ka'bah di Mekah sana, kita bikin aja sendiri. Tentunya itu perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena dia melakukan satu bentuk ibadah di kaitannya dengan tempat yang tidak Allah syariatkan. Mengapa kita tawafnya di sana? Ya, karena demikianlah ketentuan yang Allah syariatkan. Kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan waktu. Nah, seseorang sholat isya itu tadi setelah asar, misalkan boleh atau tidak, maka jawabannya tentu terlarang, karena bukan pada waktunya. Nah, maka kenapa kita tunggu? Ya karena sudah ditentukan waktu masing-masing dari sholat. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, demikian pula masalah penyembelihan. Maka dia inginkan untuk menyembelih di sisi kuburan tertentu, walaupun karena Allah, maka penyembelihan itu adalah bid'i. Yang ketiga, asyirki, penyembelihan yang syirik. Penyembelihan yang syirik adalah adzabhu li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah. Kal jinni wal quburi wal asnam, untuk jin, kuburan, juga untuk berhala. Yadhbah taqarruban ila haula, dia sembelih dalam rangka untuk pendekatan diri kepada mereka. Talaban minhum rafu'ud darajat, bentuk taqarrubnya kepada mereka adalah meminta dari mereka rafu'ud darajat, untuk terangkat derajatnya. Au khaufan min syarrihim, atau takut dari kejahatan mereka, hingga saking takutnya mereka rela untuk mengorbankan sesuatu. Ada huwa syirk. Ada huwa syirki alladhi yanqulu min millatil Islam ila millatil kufur. Maka ini tentu bentuk kesyirikan yang nyata, yang memindahkan dari Islaman menuju kekufuran. Walladhi kanat alaihi Quraisy wal musyrikun. Inilah yang menjadi kebiasaan bangsa Quraisy di waktu itu dan kebiasaan kaum musyrikin. Nah, demikian kata beliau hafizahullah taala. Ada yang bisa mengulang? Nah, perinciannya, fadhal. Fadhal. Anna dzabha qisman. Bahwa penyembelihan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyembelihan yang sifatnya kebiasaan. Yang kedua, dzabhun ibadah, penyembelihan yang sifatnya ibadah. Nah. Kemudian, penyembelihan yang sifatnya ibadah terbagi menjadi tiga, salah satu aqsam. Yang pertama, syar'iyun. Yang kedua, bid'iyun. Yang ketiga, syirkiyun. Nah. Selesailah penjelasan kedua masyayikhuna al-kibar, Syekh Al-Fauzan dan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan berkaitan dengan ayat ini, Al-An'am 162 dan 163 yang dijadikan dalil oleh penulis terkait dengan penyembelihan. Ayat ini pula dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan dalil ala iftitahis salat bihadzal dzikir. Untuk menjadikan zikir atau doa iftitah di waktu salat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardh, dan seterusnya. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardh hanifa. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sampailah kepada وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Beliau berpendapat seperti itu. فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ, karena Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. وَأَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ, Allah turunkan di dalam kitabnya Al-Quran. Demikian alasan beliau rahimahullah. Kemudian beliau bawakan dalil hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis Ali menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, maka beliau menyatakan wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, sampai seterusnya. Sampai pada ucapan wa ana minal muslimin. Nah. Hadis Ali ini adalah hadis sahih. Yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullah. Sementara tentang masalah doa iftitah, di antara para ulama itu terjadi khilaf. Apakah ini wajib ataukah sunnah? Nah. Pendapat Imam Malik rahimahullah. Laisat tawjih fis salat biwajib ala nas. Bahwa doa iftitah dengan wajah itu tadi bukanlah wajib bagi manusia di dalam salat. Wal wajib alaihim at-takbir. Yang wajib bagi mereka adalah takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tsummal ya, tsummal qira'ah. Kemudian qira'ah, bacaan di sini maksudnya Al-Fatihah. Allahu Akbar. Tanpa jeda waktu kemudian Al-Fatihah. Pendapat beliau rahimahullah. Sehingga kata Imam Ibnul Qasim bahwa Imam Malik tidak menilai atau memandang sebelum Al-Fatihah membaca wajhtu maupun subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Walaupun beliau itu menyatakan kesahihan hadis tersebut. Beliau menilai hadis itu tentangnya adalah sahih. Tapi tidak menyebarkannya, tidak menyampaikannya kepada umat karena khawatir mereka berkeyakinan wajib. Nah, wa kana la yarahu linnas makhafa an ya'taqidu wujubahu, karena khawatir wajib saja. Masalah wajibnya takbiratul ihram, kemudian setelahnya adalah Al-Fatihah. Pendapat Abu'l-Faraj Al-Jauzi. Abu'l-Faraj Al-Jauzi. Kuntu usalli wara'a syaikhina. Aku pernah salat di belakang syekh kami. Syekhnya beliau Abu Bakar Ad-Dainauri. Seorang ulama yang faqih pada zamannya. Fara'ani marrah, suatu hari beliau memperhatikan aku. Af'alu hadha, bahwa aku lakukan ini. Aku baca doa iftitah tadi. Maka apa kata beliau, kata syekhnya? Ya bunai, innal fuqaha qad ikhtalafu. Sesungguhnya para ulama fuqaha itu berbeda pendapat. Fi wujubi qira'atil fatihah khalfal imam. Tentang baca al-fatihah di belakang imam. Walam yakhtalifu annal iftitah sunnah. Dan mereka tidaklah beda pendapat bahwa iftitah itu adalah sunnah. Bahwa iftitah itu bukanlah wajib, melainkan sunnah. Fashtagil bil wajib wada'is sunan. Maka sibukkanlah dengan yang wajib dan tinggalkanlah yang sifatnya sunnah. Nah. Demikian riwayat yang ada. Imam Malik, kembali kepada Imam Malik tadi, mengapa beliau menyatakan tidak wajib? Beralasan dengan sabdanya Rasul kepada seorang badui yang sholat di masjid kemudian diperhatikan oleh Rasul SAW, sholatnya tidak tumanina, ditegur sampai 3 kali. Ya, ulangi sholatmu. Maka kemudian diajarilah oleh beliau, sampailah beliau menyatakan, idza qumta ila sholat fakabbir tsumma iqra. Jika engkau hendak mendirikan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah. Maksudnya Al-Fatihah. Ini yang menjadi alasan Imam Malik. Tidak dinukil bahwa beliau katakan kepadanya, ucapkan sabbihisma subhanakallahumma wa bihamdik, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, dan seterusnya. Nah, tidak mengucapkan itu sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah. Ya, untuk mengucapkan subhanakallahumma. Tidak pula mengucapkan wajjahtu wajhi sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Demikian kata beliau. Nah, bagaimana pendapatnya atau hadis Ali tadi? Jika ada yang tanya bagaimana hadis Ali yang memberitakan bahwa Rasulullah SAW itu mengucapkan itu, qulna, maka kami menyatakan memungkinkan itu diucapkan sebelum takbir Rasulullah SAW. Tsumma kabbar, kemudian adalah takbiratul ihram. Nah, ini pendapat. Fa'in qilah, bagaimana pendapat? Di sana kan ada riwayat Nasa'i, di sana ada riwayat Daruqutni. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat beliau bertakbir, kemudian beliau menyatakan inna salati wa nusuki. Maka kami jawab hadza nahmiluhu 'ala an-nafilah fi salatil lail. Itu sebagai suatu kemungkinan pada salatnya Nabi, salat sunnah, yaitu salat malam, salat tahajud. Sebagaimana yang telah datang pada riwayat Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salat bil lail, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai salat malam, beliau ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bahkan bukan salat malam saja, tapi bin nafilah mutlaqan, salat sunnah secara mutlak. Kenapa? Karena salat sunnah akhaffu minal farad, lebih ringan dibandingkan yang wajib. Artinya kalau wajib jangan dibebani pakai yang sunnah, yang wajib saja sudah cukup. Kita sibuk itu dengan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Adapun salat sunnah kita tenang, ya, kita bisa memperpanjang, kita sesuai dengan masing-masing diri kita. Sehingga an-nafilah akhaffu minal farad, bahwa salat nafilah itu lebih ringan dibandingkan salat yang wajib. Sehingga sampai boleh seseorang salat sunnah itu qa'iman, berdiri, au qa'idan, ataupun duduk, au raqiban, ataupun dalam keadaan berkendaraan. Ilal qiblah wa ghairiha fis safar. Baik menghadap kiblat atau sampai tidak menghadap kiblat dalam kondisi safar. Fa'amruha aisar. Karena masalahnya adalah apa? Lebih mudah. Itu salat sunnah. Demikian pula Imam Nasa'i meriwayatkan dari Muhammad ibn Maslamah, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat tatawu, salat sunnah, beliau ucapkan Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan seterusnya. Nah, sampai wa ana awwalul muslimin, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Kemudian beliau baca, artinya Al-Fatihah. Wa hadha nassun fit tatawwu la fil wajib. Ini nas terkait dengan salat sunnah tatawwu dan bukan salat yang wajib. Nah. Maka dengan itu dihukumi kesimpulan terakhir alal jawaz wal istihbab. Bacanya itu boleh dan juga bisa berhukum istihbab sunnah. Nah, wallahu a'lam bihaqa'iq al-umur alimun. Allah lah yang maha tahu terhadap perkara-perkara yang ada. Itulah sedikit tentang seputar masalah doa kita. Kembali bahwa ini dijadikan dalil ayat Al-An'am 162 dan 163 oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai doa iftitah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.